Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد melanjutkan materi kitab التوحيد bab yang sedang kita bahas الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Seruan atau dakwah menuju persaksian tauhid La ilaha illallah. Dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala sebagaimana telah kita saksikan, satu ayat Al-Quran dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang dimaksud sebagaimana disebutkan pada surat Yusuf ayat ke-108, Allah Jalla wa'ala firmankan, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قُلْ, katakanlah, sampaikanlah, beritakanlah kepada umat, hadhihi sabili, bahwa ini adalah jalanku, caraku, metodeku di dalam berdakwah yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ad'u ilallah, di mana aku menyeru, mengajak ke jalan Allah, ala basiratin, di atas basirah, yakni di atas ilmu, dalil Al-Quran, dan demikian pula dalil hadith-hadith yang sahih, yang itu merupakan wahyu dari Allah Jalla wa'ala yang kedua. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung melihat terhadap masail di akhir bab, selalu penulis sebutkan tentang masail, masalah-masalah, artinya kesimpulan-kesimpulan atau faidah-faidah yang bisa kita petik dari dalil yang dikemukakan, dan demikian pula bab yang disebutkan di dalam masalah ini, agar kita tidak mengulang, maka kita langsung memasuki kepada masail pada setiap masalah yang sedang dibahas. Maka secara keseluruhan disebutkan 30 masalah di dalam bab ini oleh beliau rahimahullah. Kita awali al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, anna da'wah ilallahi tariqun manittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dakwah mengajak, menyeru ke jalan Allah jalla wa ala merupakan jalan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan ini terambil dari firman Allah jalla wa ala yang tadi kita saksikan bersama. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku diperintah oleh Allah jalla wa ala untuk menyeru berdakwah di jalan Allah. Menyeru mengajak semata-mata karena Allah, di atas ilmu yang hak, di mana aku berjalan di atasnya, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku, mengikuti caraku. Jika mereka menginginkan dakwah yang hak, maka ikutilah apa yang telah aku jalani. Ini kesimpulan yang pertama. Inna da'wa ilallah tariqur rusul wa atba'ihim. Bahwa dakwah menyeru ke jalan Allah, jalannya para rasul alaihimussalatu wassalam, keseluruhan para rasul, bukan hanya beliau sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi para rasul yakni yang sebelum-sebelum beliau, caranya adalah sama, mengajak ke jalan Allah jalla wa ala. Maka dakwah dilangsungkan dalam rangka menjalankan perintah Allah jalla wa ala, dan demikian pula kemaslahatan yang ditimbulkan akan memberikan manfaat bagi umat ketika mereka menyambut dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu caranya para rasul alaihimussalatu wassalam wa atba'ihim, dan demikian pula pengikut mereka. Masalah yang kedua, at-tambih alal ikhlas, diingatkan kita untuk menyerukan dakwah ini, suatu amalan yang besar, dituntut adanya keikhlasan. Wa tu'khadh min qawli ad'u ilallah, terambil dari lafaz atau dari ayat tadi, pada kata atau pada kalimat ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah. Bukan menyeru ke jalan yang lain, bukan menyeru kepada dirinya, tapi menyeru ke jalan Allah, menunjukkan tertuntut di dalam dakwah mengharuskan ikhlas kepada Allah jalla wa ala. Walihada qala, لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. Oleh karenanya disebutkan bahwa banyak di antara manusia ini kalau menyeru kepada al-haq, maka dia menyeru kepada dirinya, dijadikan kepentingan seruan mengajak kepada al-haq, tapi di situ terkandung seruan untuk mengikuti kepada dirinya. Maka dakwah atau niat yang seperti ini bukanlah ikhlas karena Allah jalla wa ala. Maka orang yang menyeru ke jalan Allah jalla wa ala tidaklah menginginkan kecuali agar tegaknya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda kepada orang yang menyeru kepada dirinya, maka dia menginginkan ucapannya atau perkataannya tadi terkabul atau diikuti oleh pengikutnya. Apakah itu hak ataupun batil, Dia menginginkan, dia berharap ucapannya tadi selalu diikuti. Orang yang semacam ini berarti dia bukan berdakwah ke jalan Allah, tetapi kepada hawa nafsunya, kepada dirinya. Ini yang kedua. Faedah yang ketiga, annal basirah minal faraid, bahwa disebutkan pada ayat tadi, ad'u ilallah ala basirah, di atas basirah. Basirah minal faraid merupakan suatu keharusan. Dituntut seseorang ketika berdakwah, dia telah memiliki, mumpuni di dalam masalah ilmu din. Barulah setelah itu dia memiliki dan terpanggil untuk menyampaikan dakwah. Kesimpulan ini terambil dari firman Allah Jalla wa'ala, ad'u ilallahi ala basirah. Dengan itu mengharuskan bagi da'i adanya ilmu, yang mana dakwah itu adalah faridah, suatu hal keharusan yang dituntut bagi setiap diri. Dari empat perkara yang wajib diketahui setiap muslim, yang pertama dia dituntut untuk berilmu, menuntut ilmu tentang agamanya. Yang kedua dia dituntut untuk beramal dengannya. Dan yang ketiga dia dituntut untuk mendakwahkannya. Maka dakwah dituntut adanya al-basirah, adanya ilmu. Naam. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kelengkapan surat Yusuf ke 108 menyebutkan demikian, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, walaupun tidak tercantum pada redaksi atau matan dari Kitabut Tauhid. Maka kelanjutannya firman Allah Jalla wa Ala, katakan, maha suci Allah dan sama sekali aku bukanlah tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Diambil kesimpulan atau masail yang keempat, min dalail husnit tauhid kaunuhu tanzihan lillahi anil masabbah. Sebagai bukti tanda ketauhidan seseorang, dia dituntut untuk membersihkan atau mensucikan bagi Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tercela. Tersebut pada kalimat tadi, wa subhanallah, maha suci Allah. Jika Allah dipersekutukan dengan yang lainnya, maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan sekaligus bentuk pernyataan bahwa aku sama sekali bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri pula dari pelakunya. Sebagai kesempurnaan tauhid dan sebagai bukti pembersihan dirinya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk sekutu-sekutu yang ada. 6. Kemudian yang kelima, kita bisa dapatkan pula, anna min qubhi syirki kaunuhu masabbatun lillah. Termasuk dari kekejian kesyirikan adalah bentuk celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terambil dari ayat tadi, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pada kata wa ma ana minal musyrikin, yang maknanya bahwa aku tidaklah sama sekali tergolong dari orang-orang musyrik, itu diucapkan atau difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala setelah kata wa subhanallah. Setelah kata wa subhanallah, Sehingga dari sini menunjukkan kekejian dari ketauhidan, maka janganlah seseorang berani untuk menyentuh dari perbuatan kesyirikan, karena itu sejelek-jelek dari dosa. Wa subhanallah, maha suci Allah, dan bukanlah aku termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak cukup pada kata subhanallah, tetapi ditandaskan, dipertegas dengan wa ma ana minal musyrikin. Bukanlah aku termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kenapa ini perlu dikatakan? Dipertegas, menunjukkan kejinya perbuatan kesyirikan. Setelah dia mensucikan bagi Allah dengan lafaz subhanallah, maka dia lakukan pernyataan bahwa dirinya bukan sama sekali dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Enam. Faedah yang keenam, wahiyya min ahammiha, yang termasuk dari sekian perkara yang terpenting. Apa yang dimaksud? Ib'adul muslim anil musyrikin. Sikap seorang muslim menjauhkan diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Li'alla yasiru minhum, agar supaya mereka tidak tergolong atau terkena pengaruh dari mereka. Walau lam yusyrik, walaupun mereka tidak berbuat kesyirikan. Terambil faedah ini masih pada lafaz yang sebelumnya, wama ana minal musyrikin. Wama ana minal musyrikin. Enam. Dan tidak diucapkan wama ana musyrik, dan bukanlah aku termasuk orang musyrik. Enam. Di sini kita bisa ambil faedah mengapa Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan lafaz jamak minal musyrikin. Musyrikin jamak dari kata musyrik. Allah Jalla wa'ala tidak menyatakan wama ana minal musyrik, musyrik. Tetapi Allah sebut wama ana minal musyrikin. Naam, li'annahu idza kana bainahum walau lam yakun musyrika. Karena jika mereka berada di antara mereka, di antara kaum musyrikin, walaupun mereka tidak berbuat kesyirikan, fahuwa fi dhahirihi minhum, maka dia pada zahirnya bisa dikhawatirkan tergolong dari mereka. Naam. Ini bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari kesyirikan. Maka seharusnya, selayaknya bagi kaum muslimin adalah menjauhkan diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan sebagai upaya menyelamatkan dirinya agar dia, dan demikian pula orang-orang yang berada di sekitarnya, tidak terpengaruh apa yang diperbuat oleh kaum musyrikin. 6. Dari satu ayat tadi telah kita ambil faedah atau masail sebanyak 6 perkara. Maka berikutnya kita melangkah pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabah yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Beliau utus Mu'ad ala sifatil mu'allim wal hakim wad da'i, sebagai pengajar, sebagai hakim, dan sekaligus sebagai da'i, yang menyeru dakwah di jalan Allah di sana. Kejadian itu adalah pada tahun 10 Hijriah, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awal. Demikian pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Di samping beliau utus Mu'ad, maka beliau utus pula sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, juga ke negeri Yaman. Berbeda wilayah, Mu'ad ke negeri atau ke wilayah San'a yang menjadi ibu kota Yaman hari ini dan sekitarnya, sedangkan Abu Musa diutus menuju Aden dan sekitarnya. Dua utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, duta Rasul dalam rangka untuk menyampaikan, menyebarkan dakwah di sana, telah dibekali ilmu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa diutusnya keduanya sahabat tadi bukanlah dalam keadaan kosong, dalam keadaan belum dibekali ilmu, tetapi telah memiliki kematangan ilmu sehingga diutusnya di sana sebagai pengajar, sebagai hakim, sebagai da'i untuk mengajari, menyampaikan al-haq agar al-haq tersebar di seluruh penjuru muka bumi ini. Nah, maka salah satunya ke negeri Yaman. Sesampainya atau sebelum keberangkatan Mu'ad ke negeri Yaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan suatu wasiat. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sungguh engkau wahai Mu'ad, jika engkau sampai di sana, engkau akan dapati suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Disebutkan kata min ahlil kitab, menunjukkan tidak keseluruhan kaum atau masyarakat di Yaman ahlul kitab. Di sana pula ada kaum musyrikin, tetapi yang mendominasi atau mayoritas adalah ahlul kitab, yakni kaum Yahudi dan demikian pula kaum Nasara. Maka kita dapatkan faedah dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kata min ahlil kitab. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan dapati suatu masyarakat dari kalangan ahlul kitab, menunjukkan bahwa bukan kesemuanya tetapi yang mendominasi. 6. Maka lafaz min menunjukkan di antara atau bagian dari mereka, masyarakatnya adalah ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadati alla ilaha illallah. Wasiat beliau kepada Mu'ad, hendaklah yang kau serukan pertama kali nanti di sana adalah persaksian syahadat la ilaha illallah. Apa itu asy-syahadah? Kata asy-syahadah adalah persaksian yang disertai dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala pada surat Az-Zukhruf ayat ke-86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Melainkan mereka yang bersaksi dengan hak dan mereka dalam keadaan tahu, dalam keadaan mereka itu berilmu. Berdasarkan ayat ini, asy-syahadah huna al-ilmu wan-nutqu bil-lisan, menunjukkan persaksian syahadat itu membutuhkan adanya ilmu dan membutuhkan adanya ucapan dengan lisan. Sehingga bisa dikatakan orang yang bersaksi atau berucap syahadat itu mengabarkan tentang ilmu, apa yang telah dia ketahui, telah dia yakini, kemudian dia persaksikan. 6. Tidak cukup hanya sebagai pemberitaan, tetapi mengharuskan adanya ilmu, mengharuskan adanya pemberitaan, mengharuskan adanya dia untuk menerima, dan mengharuskan pula adanya pengakuan, dan demikian pula mengharuskan adanya keterikatan, ketaatan, menjalankan konsekuensi yang ada dari persaksian syahadatnya. 6. Itulah asy-syahadah. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sesiapa yang beriktikad dengan hatinya dan dia belum berucap dengan lisannya, maka dia bukanlah muslim secara ijma', kesepakatan para ulama. Dia sudah yakini dalam hatinya bahwa Islam itu yang hak, tetapi dia belum berikrar dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, maka menurut beliau rahimahullahu taala laisa bimuslim bil ijma', bukanlah dia atau belumlah dia masuk ke dalam Islam menurut ijma' para ulama, sampai dia mengucapkan dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memberikan kefahaman kepada kita bahwa tidak cukup syahadat itu adalah pengakuan di dalam hatinya belaka, mengharuskan an-nutqu bil lisan, pengucapan dengan lisan. Bukti yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing pamannya Abu Thalib di saat wafatnya, apa yang beliau sampaikan? Qul ya ammi la ilaha illallah. Ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah. Pada kata qul, katakanlah, menunjukkan bahwa mengharuskan dari persaksian syahadat itu dengan al-lisan pula. Tidak berhenti sampai di hati, tetapi mengharuskan adanya pengucapan dengan lisan. Kalau seseorang sudah mengucapkan syahadat dengan lisannya, maka kita hukumi dia sebagai muslim. 6. Adapun yang tahu tentang hatinya adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada suatu kejadian, seseorang musyrik tertangkap oleh Usama bin Zaid. 6. Ketika itu tinggallah ditebaskan pedang ke lehernya. Maka musyrik tadi kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dia mengucapkan persaksian syahadat la ilaha illallah dengan lisannya. Tetapi akhirnya pun ditebas pula leher orang ini tadi. Sampailah berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Beliau tanya kepada Mu'ad sekaligus sebagai teguran, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Mu'ad menyanggah dengan menyatakan, ya Rasulullah, dia ucapkan itu karena takut, sudah tidak bisa lari dariku, sudah tidak ada lagi pembelaan. Sehingga dengan itu dia jadikan pengucapan tadi sebagai perisai bagi dirinya untuk supaya dia tertahan, untuk tidak dibunuh. Maka beliau ulangi lagi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Beliau bertanya, mengulang ini tadi untuk menegur lebih lanjut agar Usama bin Zaid tadi faham, apakah engkau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Berdasarkan dari ini menunjukkan bahwa tidak boleh menghukumi seseorang itu kafir padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apakah ucapan syahadat tadi diyakini oleh hatinya? Maka urusan hati kita serahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Ini kejadian yang sebaliknya, bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, tetapi hatinya mungkin tidak demikian, maka kita tetap menghukumi dia sebagai Muslim dan tidak mengeluarkan dari lingkaran Islam sampai ada bukti yang nyata yang mengeluarkan dia dari lingkaran keislaman. 6. Kita lihat faedah yang ketujuh, kaunut tauhid awal wajib, menunjukkan keberadaan tauhid adalah pertama-tama kewajiban. Tu'khadh min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, terambil dari sabda Nabi, wasiat beliau, pesan beliau kepada Mu'ad, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadati alla ilaha illallah. Kalaulah tauhid bukan pertama perkara yang wajib, niscaya pesan beliau kepada Mu'ad mungkin perkara yang lainnya. Tapi karena tauhid yang terdepan, yang terutama, sehingga beliau mengutus da'inya mengingatkan, hendaknya memprioritaskan tauhid di dalam awal dakwah, dan seterusnya umat selalu diingatkan dengan tauhid. Dalam riwayat lain, syahadati alla ilaha illallah, yakni an yuwahhidullah, agar mereka bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mau mengikutimu yang demikian tadi, artinya mereka sudah mau menerima tauhid, mereka mau masuk ke dalam Islam, ahlul kitab tadi, kemudian mau taat kepada agama Allah Jalla wa'ala, fa'a'limhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylah. Maka beritakan, sampaikan kepada mereka, Allah Jalla wa'ala perintahkan kewajiban salat 5 waktu dalam sehari semalam. 6. Menunjukkan di sini tahapan di dalam dakwah. Tauhid, kemudian barulah setelah itu disampaikan perkara-perkara yang menjadi keharusan, kewajiban setelahnya. Kabarkan kepada mereka kewajiban salat. Fa inhum ata'u kalidzalik, jika mereka sudah mau mentaatimu, mau menerima ajakanmu, mau salat dengan sebenarnya, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqah, kabarkan kepada mereka bahwa Allah Jalla wa Ala telah mewajibkan pula untuk mengeluarkan shadaqah. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang mana itu diambil, dipungut dari agniya, orang-orang kayanya di kalangan mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, untuk dibagikan kepada kaum fakir, kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Diajarkan tahapan dakwah berikutnya setelah mereka jalani salat dengan benar. 6. Maka kemudian diajari pula bahwa Allah mewajibkan tentang masalah zakat. Sadaqah, yakni zakat. Terkait di sini adalah zakatul mal, zakat dari sisi harta yang diambil dari orang-orang kaya, artinya orang-orang kaya yang telah memiliki harta melebihi dari nisabnya dan telah mencapai satu haul. Maka jika telah memenuhi persyaratan tadi, mereka mengharuskan untuk mengeluarkan zakat. Maka ada petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang berhak untuk mengeluarkan. Setelah terkumpul maka didistribusikan, dibagikan. Perlu ada pendataan siapa saja yang tergolong fuqara wal masakin, sehingga kemudian amil petugas zakat tadi tahu pengarahannya. Si fulan yang tergolong fuqara yang memang layak untuk mendapatkan zakatul mal. Demikian Islam mengajarkan agar kaum fuqara bisa merasakan dari harta yang mereka dapatkan dari zakat, yang itu sebagai bentuk solidaritas dan untuk mengikis dari kecemburuan fuqara kepada agniya, dan demikian pula hikmah-hikmah yang terkandung lainnya. Maka Islam mengajarkan untuk memperhatikan atau peduli kepada sesamanya, kepada sesama saudaranya, sehingga agniya tidak kemudian cuek atau masa bodoh kepada saudaranya yang fuqara, tetapi mereka dituntut untuk mengeluarkan zakat sehingga hartanya yang dari zakat bisa dinikmati oleh saudaranya yang membutuhkannya. 6. Fa inhum ata'u kalidzalik. Kalau mereka juga sudah mau mengikutimu, sudah bertauhid, sudah salat, sudah mereka jalani zakat, maka ingatkan kepada mereka fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ingatkan kepada mereka dari harta-harta berharga pada mereka orang-orang agniya. Artinya qara'im, harta yang berharga. Sebagai contoh misal, harta di saat itu dalam bentuk kambing. 6. Yang mana rata-ratanya kambing itu sedang. Mungkin ada salah satunya kambing tadi yang gemuk, yang mungkin dijaga dan dieman oleh pemiliknya. Sehingga kemudian datang petugas zakat, menarik zakat, kemudian memilih menunjuk itu saja yang dikeluarkan untuk zakatnya. Yang gemuk tadi yang paling bagus dari rata-ratanya. 6. Maka Nabi SAW ingatkan qara'ima amwalihim. 6. Jangan kamu menekan mereka, mengharuskan harus diambil dari harta pilihan mereka. Biarkan mereka agniya mengeluarkan sesuai dengan ketentuannya. Dari kambing misalkan dikeluarkan yang rata-rata, ini saya keluarkan sekian ekor. Tidak kemudian kamu menekan dan mengharuskan untuk dipilih yang paling bagus dan sebagainya. Mungkin itu sesuatu yang memang dijaga dan disayang oleh pemiliknya, maka jangan engkau kemudian menghakimi untuk dipaksa dikeluarkan darinya. Maka itulah gambaran diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qara'ima amwalihim. Wattaqi da'watal madlum. Maka takutlah engkau dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya doanya orang yang terzalimi tidak ada batas atau penutup antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan di sini mustajab terkabulnya doa orang yang terzalimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kategorikan orang kaya tadi yang dipaksa dari harta kesayangannya tadi adalah sebagai al-madzlum. 6. Bagaimana tidak, karena dia terzalimi. Merasa sudah diberikan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, dia sudah taat, dia sudah mau. Kemudian mengapa mengharuskan ditekan lagi, harus dari harta yang paling disayangi. Maka Islam menjauhi dari perbuatan semacam ini sehingga diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai seperti itu. Sehingga akhirnya kemudian dia tidak mengeluarkannya tidak ikhlas. Sehingga dia mengeluarkannya dalam keadaan hatinya jengkel dan sebagainya. Maka hal semacam ini dihindari di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Naam. Hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad. Hadis yang kedua dari bab ini melalui jalan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan yang kejadian itu pada perang Khaybar. 6. La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah 'ala yadayhi. Sungguh dan sungguh aku akan serah terimakan bendera ini esok, kata Nabi. Bendera kepemimpinan dalam jihad, dalam perang. Aku akan serahkan kepemimpinan ini kepada rajulan yuhibbullahu wa rasuluh. Yuhibbullaha wa rasulah. Kepada seseorang yang sifatnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Sebaliknya pula Allah dan Rasulnya cinta kepada orang tadi. Yaftahu Allahu ala yadai. Yang Allah akan memenangkan peperangan itu di bawah kepemimpinannya nanti. Bi'idhnillahi ta'ala. Fabatan nasu yadukuna laylatahum. Dengan pemberitaan Rasulullah SAW tadi, para sahabat semalaman suntuk, tidak bisa tidur. 6. Semalaman suntuk memikirkan, memperkirakan, penasaran siapa orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ayyuhum yu'taha. Siapa mereka yang akan diserahkan bendera tadi besok? Besok hari, kata Nabi. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah datang waktunya pagi, mereka segera menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua mereka berharap untuk bisa serah terimai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Faqala aina Ali bin Abi Thalib. Maka beliau justru bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki aynai. Maka dikatakan, ada yang menyatakan, menyampaikan kepada beliau bahwa beliau sedang sakit kedua matanya. Fa arsalu ilaih fa utiya bih fa basaqa fi aynai. Maka diutuslah beberapa sahabat untuk menemuinya dan didatangkan untuk menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau meludah pada kedua matanya. Wada'a lahu, beliau mendoakan kebaikan. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja', maka sembuhlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu seakan-akan belum pernah sakit sebelumnya. Fa'atahu ar-rayah, maka beliau serahkan bendera tadi dan beliau sampaikan pesannya pada peperangan Khaybar nanti di saat akan diberangkatkan bersama pasukannya. Kelanjutan dari hadits ini insyaallah taala akan kita bahas nanti biidznillah pada kajian di waktunya. Waktu sudah menunjukkan waktu Isya, itulah yang bisa kita bahas. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.